untuk kita tidak terburu-buru mengambil sebuah pendapat atau sebuah ucapan sampai kita mendapatkan pendahulu dari ulama terdahulu di dalam sebuah amalan ataukah dalam sebuah ucapan ataukah dalam istilah al-i'tiqad. Dan kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang baru di sore hari ini. Disebutkan di sini oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, qala rahimahullah wa'alam anna al-khuruja, halaman 54 ya. Ini sudah semuanya ya. Wa'lam anna al-khuruja min at-tariq ala wajhain. Amma ahadahuma farajulun qad zalla anni al-tariq wa haula la wa huwa la yurid. Kalau yang di layar sudah kita baca. Bab yang baru. Ini sudah kita baca. Terus, itu di sebelahnya. Baik. Wa'lam anna al-khuruja wa min khuruja min at-tariq ala wajhain. Yang di sampingnya, halaman sebelahnya, sebelahnya. Ayo, di atas, paling atas. Baik. Anna wa'lam anna al-khuruja min at-tariq ala wajhain. Ketahuilah bahwasannya keluarnya seseorang dari jalan kebenaran itu ada dua sisi. Amma haduhuma farajulun. Atasnya itu syarahnya kita baca matanya. Amma at-tariq ila al-khairah. Fala yuqtada bi zallatihi fa innahu halikun. Yang pertama, seorang laki-laki yang dia menyimpang daripada jalan kebenaran dalam keadaan dia tidak menginginkan kecuali kebaikan. Dia melakukan perbuatan yang menyimpang. Dia melakukan perbuatan yang menyelisih dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam keadaan dia menginginkan kebaikan. Tetapi hanya itu yang dia tahu adalah ya kebenaran itu sendiri. Ya ima di lingkungan dia tinggal yang memang tersebar pemikiran-pemikiran yang menyimpang tersebut yang dia menyangka itu bagian dari Islam. Yang dia menyangka itu bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia menyangka itu bagian dari kebaikan. Sehingga orang seperti ini fala yuqtada bi zallatihi. Dia tidak diikuti dikarenakan kesesatannya. Karena sesungguhnya dia telah celaka karena telah menyelisih dari jalan kebenaran itu sendiri. Baik. Kemudian kita perhatikan syarah disebutkan oleh Syekhuna Yasin rahimahullahu taala, i'lam wafaqani Allah wa iyyaka anna al-a'mal al-ibadi la tuqbal illa bi ijtima' syartain min fiha. Al-awwal al-ikhlas. Qala Allah taala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ketahuilah yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada saya dan juga kepada kalian semuanya bahwasanya amalan seorang hamba itu tidak diterima kecuali apa berkumpul di dalamnya dua syarat sebagaimana yang maklum di sisi kita semuanya. Asyartul ula, syarat yang pertama adalah ikhlas kepada Allah tabaraka wa taala. Dan prinsip ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayatnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Ini dalil ya yang cukup populer yang semua kita sudah memahami dan sering mendengar. Syarat dari diterimanya amalan adalah ikhlas kepada Allah. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya as'adun nas bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling bahagia dengan syafa'atku adalah siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan khalisan min qalbihi, dalam keadaan dia ikhlas dari hatinya yang paling dalam. Ya, maksudnya apa? Jelas di sini hadis, orang yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang-orang yang mereka mengucapkan la ilaha illallah dengan segala konsekuensi yang ada di dalamnya, dalam keadaan dia ikhlas, ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini syarat yang pertama. Al-thani, adapun syarat yang kedua, al-mutaba'ah. Yaitu wajib untuk mengikuti metode dan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang seseorang berbuat perkara yang baru dari perkara kami, yang itu tidak ada contohnya, maka amalan tersebut tertolak, kata Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian hadisnya ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Baik, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang datang kepada kalian dari rasul kalian maka ambillah. Dan apa yang dilarang kepada kalian dari rasul kalian maka hendaknya kalian mengakhirinya. Ya, dan di sini ada kaidah sedikit yang perlu untuk saya jelaskan atau mungkin sudah pernah kita jelaskan dan tidak masalah untuk kita mengulangi kembali ilmu, ya. Di sini dibedakan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah antara perintah dengan larangan. Ya, ketika Allah dan Rasul-Nya menyebutkan tentang perintah, itu selalu dikaitkan manistat apa dengan al-istita'ah. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ya, wa ma atakumur rasul fakhudhuh ya mastata'tum. Disebutkan dalam hadis dengan mastata'tum, apa yang kalian mampu. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma nahakum 'anhu fantahu. Adapun dari bentuk larangan itu harus ditinggalkan sesegera mungkin. Jadi tidak ada dalam masalah larangan seseorang meninggalkan sepertiga dulu dari larangan atau meninggalkan setengah dulu dalam larangan, tidak. Larangan itu harus diakhiri sesegera mungkin. Adapun perintah itu diikat dengan al-istita'ah. Ketika seseorang tidak mampu untuk sholat dalam keadaan berdiri, dia sholat dalam keadaan duduk. Tidak mampu sholat dalam keadaan duduk, dia sholat dalam keadaan tertidur. Ya, jadi tidak bisa dalam masalah larangan. Ya, kalau seandainya memang tidak mampu untuk meninggalkan satu botol, ya setidaknya setengah botol lah diminum saja atau dan seterusnya. Ya, maksudnya kalau tidak mampu meninggalkan seluruhnya di pasal yang benar, kalau tidak mampu meninggalkan minuman keras seluruhnya, ya setidaknya minimal satu hari minum satu botol lah. Tidak bisa. Karena itu sifatnya larangan. Dan larangan itu harus segera ditinggalkan. Baik. Kemudian disebutkan oleh Syekhuna Syekh Yasin di sini, fala budda ayya'mal 'abdu al-'amala khalisan lillah ghairu musyrikin bihi ma Allahi ahadan. Dan hendaknya seseorang hamba dia beramal dalam keadaan dia mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah, dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala budda yakuna dzalikal 'amal khalis, dan harus amalan yang dia lakukan ikhlas karena Allah tadi, ala manhajil wa maslakin wa tariqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas manhaj yang benar, di atas jalan yang benar, dan juga di atas jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Ini adalah hal yang sudah maklum di sisi para penuntut ilmu semuanya, namun ada faedah yang penting yang akan disampaikan oleh Syekhuna Syekh Yasin rahimahullahu taala. Kata beliau, fa idza alimna hadza fahauna thalathatu as'ilah. Nah, kalau seandainya kita telah memahami syarat diterima amalan itu ada dua, maka di sini ada tiga pertanyaan yang perlu diajukan. Yang pertama, ma hukmu man zala 'anil haq wa yadhunnu anna dhalika khairun. Yang pertama, apa hukumnya seseorang menyimpang dari kebenaran, ya, dan dia menyangka bahwasannya apa yang dilakukan dari penyimpangan tersebut adalah kebaikan. Seperti yang diisyaratkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Perhatikan. Ini hal yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap penuntut ilmu. Setiap muslim dan setiap muslimah. Ya, terkadang niat baik seseorang tersebut bisa tidak diterima. Ada niat terbaik seseorang terkadang diterima. Walaupun dia melakukan amalan yang salah dan amalan yang keliru. Tapi di sini disebutkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam fatwa beliau. Taib. Disebutkan oleh Syekhul Islam, walakin balagha dzalik anna ba'dul bid'ah aqwaman min ahli al-ilmi wad-din fadhunnuhu sahihan fa'amilu bihi wa hum ma'juruna 'ala hasbi qasdihim wa ijtihadihim la 'ala mukhalafati sunnati. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, akan tetapi balagha dzalik, ia telah sampai, yaitu sebagian kebid'ahan yang dilakukan oleh sebagian ahlul ilmi dan juga sebagian ahlul din, fadhunnuhu, yang mereka menyangka bahwasanya amalan yang mereka lakukan tersebut adalah amalan yang sahih. Ya, mereka menyangka itu merupakan kebenaran. Ketika mereka menyangka itu merupakan bagian kebenaran, ya akhirnya mereka mengamalkannya. Apakah orang seperti ini mendapatkan dosa? Atau dia mendapatkan pahala? Atau dia tidak mendapatkan apa-apa? Perhatikan baik-baik ucapan Syekhul Islam. Wahum ma'jurun, dan mereka mendapatkan pahala ala hasbi qasdihim, ya sesuai dengan tujuan dan niat mereka. Wajtihadihim, dan kesungguh-sungguhan mereka untuk mencari kebenaran. Akan tetapi ternyata dengan niat baik yang mereka lakukan, dengan kesemangatan dan keseriusan dia untuk mencari kebenaran, akan tetapi dia terjerumus dalam perkara-perkara yang batil, tetapi dia menyangka itu merupakan bagian dari kebaikan. Maka kata Syekhul Islam, seseorang itu terkadang bisa mendapatkan pahala. Dia mendapatkan pahala karena dia telah bersungguh-sungguh untuk mencari kebaikan. Bukan mendapatkan pahala ketika dia menyelisih dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang menjadi masalah, ya orang yang taklid kepada alim tersebut atau taklid kepada ulama tersebut itu yang keliru. Ya, ulama tersebut bisa saja dia mendapatkan pahala dari kesalahan yang mereka lakukan karena keijtihad tadi. Tetapi orang yang taklid secara membabi buta dari ucapan seseorang alim ataukah perbuatan alim, ya, yang dia tidak mau untuk mendengar dari pihak manapun, tidak mau mendengar dari ucapan siapapun, ya, maka ini tentunya akan menjadi permasalahan sendiri bagi dirinya. Baik. Kemudian waqala aidan fi amsal hadza, fi amsal hadza, dan juga Syekhul Islam menyebutkan di dalam fatwa beliau yang lainnya, tepatnya dalam kitab Iqtidha' Shiratal Mustaqim, semisal apa yang kita sebutkan di atas. Fa yaghfiru lahu li ajli ta'wilihi, li ajli ta'wilihi. Seseorang terkadang diampuni karena dia melakukan ta'wil. Id kana mujtahidan al-ijtihad walladhi ya'uddu ma'ahu al-mukhti' wa yusaq ala ijtihadihi. Ya, tadinya dia adalah orang-orang yang bermujtahid, yang mana dia bersungguh-sungguh dengan ijtihadnya, wa yu'fa, yu'fa ini kalimatnya, ma'u alal mukhti, sehingga dia dimaafkan dari kesalahan yang dia lakukan. Bahkan wa yuthabu ala ijtihadihi, bahkan dia mendapatkan pahala dari ijtihad yang dia lakukan tersebut. Bisa difahami ya? Jadi ini saya ulangi kembali pembahasan yang sedang kita bahas para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, adalah pembahasan yang kembali kepada ijtihad seseorang yang dia keliru dari ijtihadnya yang dia menyelisih daripada kebenaran itu sendiri. Taib. Kemudian disebutkan juga dalam kitab Ilamul Muwaqqi'in miliknya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa qad sabaqa anna hadha madzhab ahli sunnah. Ya. Wa sababu dzikril mawani at-takfir. Dan ini merupakan telah lalu madzhabnya ahli sunnah wal jamaah. Ya, dan juga telah disebutkan sebab-sebab penghalang seseorang dari kekufuran, ya karena kejahilannya atau karena dia mentakwil atau yang semisalnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan dalam hadisnya, "Idza ijtahada al-hakim fa taib idza hakama al-hakim fa ijtahada fa asah falau ajran wa in hakama fa ijtahada fa asah falau ajrun." Rasulullah mengatakan apabila seorang hakim itu berijtihad, maka dia mendapatkan pahala, dua pahala dari ijtihad yang dia lakukan. Dan ketika dia menghukumi sebuah hukum dan dia berijtihad ternyata dia salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Ini dalil pegangan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang terkadang ketika seseorang keliru dari jalannya, menyelisih dari Al-Qur'an dan Sunnah, justru terkadang dia mendapatkan pahala bukan dikarenakan dia mendapatkan pahala menyelisih dari Sunnah, tetapi dia mendapatkan pahala dikarenakan dia bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran tersebut. Baik. Kemudian disebutkan kondisi yang kedua. Ma hukmu fi'lihi al-mukhalif? Nah sekarang bagaimana dengan perbuatannya? Jadi orangnya ya. Sekarang perbuatannya. Apakah perbuatannya itu juga ya mendapatkan pahala ketika kita mengikuti orang yang dia keliru? Ini harus dibedakan. Bedakan antara perbuatan dengan orangnya. Disebutkan oleh Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-Muwafaqat, "Annal 'amil bil jahli mukhti'an fi amalihi lahu nadharan." Ya, adapun orang yang berbuat sesuatu dikarenakan kebodohannya, karena kejahilannya, maka pada amalan tersebut perlu untuk dilihat dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, nadharun min jihati mukhalafatihi lil amr wan nahi. Wahada yaqtadhi al-abtal. Pertama dari sisi min jihati mukhalafatihi. Dari sisi penyimpangannya, penyelisihannya dari perintah Allah ataukah Rasulnya ataukah dari larangan. Maka apa saja perintah dan larangan yang dia selisihi dari perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang batil. Ya, tidak boleh diikuti dengan dalih ini kan perbuatannya seorang alim. Yang mana alim ketika dia berijtihad dia mendapatkan pahala. Bahkan kalau seandainya pun salah dia mendapatkan pahala. Iya betul. Ini pembahasannya kembali kepada alim yang berijtihad. Namun ketika perbuatannya yang jelas perbuatan itu menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka ucapan itu ucapan yang batil. Perbuatan itu perbuatan yang batil. Walaupun yang melakukannya adalah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa difahami di sini? Sebagaimana kisah yang masyhur ya dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika ada orang-orang bertanya kepada Abdullah ibn Abbas tentang sebuah permasalahan tentang haji. Kemudian Abdullah ibn Abbas membawa sesuatu dari Nabi. Ya, dan setelahnya mereka berkata, Abu Bakar berkata demikian, Umar berkata demikian. Apa kata Abdullah ibn Abbas? Yushiku antanzila alaikum hujarati minas sama. Hampir-hampir jatuh batu dari langit itu menghimpit kalian. Aku mengucapkan ucapan Nabi sementara kalian mendatangkan ucapan Abu Bakar dan ucapan Umar. Sehingga siapapun ucapan dari manusia, apapun perbuatan dari manusia yang menyelisih daripada perintah ataukah menyelisih daripada larangan, maka itu adalah ucapan yang batil. Adapun orangnya sendiri, kembali kepada masalah yang kita sebutkan tadi. Baik. Nah, kemudian yang kedua, wa nadharun min jihati qasdihi. Yang kedua, kita lihat dari sisi niat dia. Illal muwafaqah fil jumlah. Yang mana niatnya dia ingin menyesuaikan dengan kebenaran itu sendiri. Iya, maka disebutkan oleh al-alamah Al-Utsaimin rahimahullah, fa'amalu hadha ghairu salih wala maqbul indallah wala murdiyun walakin lihasbi niyatihi ma'al jahli yakuna lahu ajrun. Adapun amalannya yang tidak soleh tersebut, amalan yang tidak baik tersebut, wala maqbulun indallah, itu tidak diterima di sisi Allah, wala murdiyun, dan itu juga tidak diridhai oleh Allah. Akan tetapi niat yang dia lakukan benar-benar ingin mencari kebenaran, benar-benar ingin mencari surga Allah, tetapi karena kejahilannya ya, karena dia tidak ada sesuatu yang bisa dia ketahui yang diamalkan dari perkara agama itu kecuali apa yang ada di lingkungannya. Atau dia sudah bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Ternyata juga menyelisih dari apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, bukan mu'arid, mu'anid. Bukan orang yang menentang, bukan orang yang menolak kebenaran. Tetapi dia tidak tahu kecuali kebenaran itu apa yang dia lihat. Kemudian dia amalkan. Jelas di sini? Taib. Kemudian disebutkan di sini, Qultu wa yadulu ala hadha hadith, kata Syekhuna Syekh Yasin, menunjukkan bahwasannya amalan orang tersebut adalah tertolak. Ya, jadi amalan tersebut tertolak, kita bicara di sini mendapatkan pahala lah niat yang dia lakukan. Ya, niat baiknya tersebut untuk mencari kebenaran. Kesungguh-sungguhan dia untuk mencari menyesuaikan diri dengan Nabi SAW, itu mendapatkan pahala. Adapun amalan-amalan yang menyelisih dari sunnah Rasulullah, itu jelas hadisnya dari Nabi SAW, man ahdatha fi amrina hadha, malaysa amruna fahuwa raddun. Setiap amalan yang tidak ada contohnya dari amalan dari perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan wa qadimna, dan kami kedepankan dari apa yang telah mereka amalkan di dunia. Ya, kami kedepankan, kami nampakkan. Kemudian kami jadikan amalan-amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya amalan itu ada. Disebutnya amalan di sini. Amalan itu didatangkan. Tetapi kemudian amalan itu Allah jadikan sebagai debu yang berterbangan. Kenapa? Karena amalan tersebut menyelisih daripada kebenaran itu sendiri. Tapi perhatikan kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qala Ibnu Katsir rahimahullahu fi tafsir hadhil ayat, wa dhalika li annaha faqadat asy-syart asy-syar'i, imma al-ikhlas fiha wa imma mutabaa li syariatillah, fa kullu 'amalin la yakunu khalisan 'ala syari'ah al-mardhiyah fa huwa batilun. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu, wa dhalika li annaha, dan itu dikarenakan, ya, amalan mereka dijadikan debu yang berterbangan karena telah hilang darinya syarat yang disyaratkan dalam agama ini. Apakah tidak ada keikhlasannya ataukah tidak ada pengikutannya kepada Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam. Maka setiap amalan yang tidak ada keikhlasan padanya, kata Ibnu Katsir, dan juga tidak sesuai dengan syariat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua amalan tersebut adalah amalan yang batil. Baik. Jadi ada dua hal yang sudah kita bahas. Yang pertama, ulama yang berijtihad tersebut. Baik. Kemudian yang kedua, perbuatan seorang yang telah berijtihad tadi yang kemudian salah. Tidak ada alasan untuk kita menerima ucapan, perbuatan yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Adapun orangnya yang berijtihad tadi, bisa saja dia mendapatkan pahala. Adapun amalannya, itu tidak bisa diterima. Tidak bisa diamalkan, tidak bisa diikuti. Jelas ya? Jadi dibedakan di sini dalam syariat kita antara orang dan perbuatannya. Taib. Atsalits, kondisi yang ketiga. Ma hukumul muttabi wal muqtada lidzalikal fi'l. Ini sekarang orang yang mengikuti perbuatan alim yang keliru tadi. Ya, apa hukumnya mereka? Perhatikan ini pembahasan yang baik, yang bagus. Al-jawab, i'lam annal muqtadi wal muqallil lidzalikal fi'il qisman. Ketahuilah bahwasanya orang yang mengikuti dan taklid kepada perbuatan tersebut, maka kondisi mereka ada dua. Yang pertama, rajulun mutamakkinun minal ilmi wal ma'rifah. Yang kedua, rajulun ghairu mutamakkinin min dzalik. Seseorang yang memiliki kemampuan dari sisi ilmu dan pengetahuan untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Ya, dia punya kemampuan untuk mencari. Dia punya keahlian untuk melihat dalil dari sisi A, sisi B-nya. Tetapi dia tetap mengikuti kesalahan seorang alim tadi. Dia tidak mau tahu. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, seorang laki-laki yang tidak punya kemampuan sama sekali. Ya, ini awam dari kalangan awam muslimin. Ya, yang dia mengikuti kesalahan seorang alim tadi, karena dia memang tidak punya kemampuan. Pokoknya ketika si alim mengatakan A, ya sudah A. Si alim mengatakan B, ya sudah B. Si alim mengatakan C, ya sudah C. Si alim berbuat A, ya saya juga ikut buat. Si alim buat B, juga saya ikut buat. Karena dia tidak punya kemampuan untuk mencari, menerka mana yang hak dan mana yang batil. Baik, bisa difahami di sini? Baik. Kemudian, baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, disebutkan di sini wa amal awal fa innahu ghairu ma'dzurin indallah li tafritihi li tarkil wajib. Iya, orang yang jenis pertama tadi dia tidak diberikan uzur di sisi Allah dikarenakan dia bermudah-mudahan dengan meninggalkan kewajiban mencari tahu mana jalan yang hak untuk dia ikuti dan mana jalan yang batil untuk dia jauhi. Bisa difahami di sini? Tip wa matsani. Adapun jenis manusia yang kedua, yang ghairu mutamakkinin, yang tidak memiliki kemampuan, fa kismani. Dia itu dibagi menjadi dua. Tip ahaduhuma muridun lil huda wa mu'athirun lahu wa muhibbun lahu ghairu qadirin 'alaihi wa la 'ala talabihi li adami man yurshiduhu. Fahada hukmuhu hukmu arbabil fatarat wa man lam tablughu da'wah. Baik, yang pertama, orang yang dia menginginkan petunjuk. Ya, dia mencintai kebenaran tersebut. Dia menyukai sesuatu yang datang dari Nabi. Tetapi dia tidak punya kemampuan untuk mencari tahu mana ucapan Nabi dan mana yang bukan ucapan Nabi. Mana amalan Nabi dan mana yang bukan amalan Nabi. Wala ala talabi li adami man yursiduhu, dan juga dia tidak punya jalan untuk mencari tahu mana yang lebih benar. Paham di sini? Tetapi hatinya dia menginginkan kebaikan. Maka orang-orang yang seperti ini, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hukumnya mereka itu seperti ahlul fatrah, yang mereka dihukumi seperti orang yang belum sampai dakwah kepada mereka. Banyak orang-orang demikian, para hadirin. Terkadang ada orang yang tidak mengaji, keikhlasannya itu jauh lebih ikhlas dibandingkan orang yang sudah mengaji. Ya, terkadang orang yang belum mengaji, belum mengenal sunnah, lebih sangat dia mencintai sunnah dalam hatinya yang paling dalam. Dibandingkan orang yang sudah mencintai sunnah, tetapi kadang hatinya sombong dengan kebenaran itu sendiri. Dan semisalnya. Ya, dan ini sebagaimana disebut dalam hadis oleh Nabi SAW. Inna rajulan ya'mal bi'amalin ahlil jannah, ma yakuna bainahu wa bainahu ila dhira' fa yasbiqu 'ala al-kitab fal ya'mal amalan ahlun nar fa yadkhuluha. Dan sebaliknya, ya, ada seorang laki-laki yang beramal dengan amalan penghuni surga, tidak ada di antara dia dengan surganya Allah kecuali hanya beberapa jengkal saja, kemudian dia beramal dengan amalan penghuni surga neraka, kemudian dia masuk dalam neraka. Ada sebaliknya, orang yang mengamalkan penghuni neraka, amalan neraka, tidak ada di antara dia dengan neraka Allah kecuali hanya sedikit saja. Tetapi di akhir hayatnya justru dia beramal dengan amalan penghuni surga, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita bisa lihat sendiri, saudara-saudaraku muslimin. Ya, di musim haji. Kita lihat bagaimana saudara-saudara kita muslimin yang umurnya sudah 60 tahun, 70 tahun. Ya, terkadang mereka subhanallah, ya siap berdesak-desakan yang resikonya lah hilang nyawa mereka untuk bisa tawaf di Tawaful Ifadah. Ya, ketika mereka melempar jamarat, ini taruhannya nyawa. Tetapi keikhlasan itulah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena keinginan dia untuk mencari kebenaran. Tetapi dia salah jalan, dan salahnya jalan dia adalah karena dia tidak memiliki kemampuan. Ada uzur yang diberikan kepadanya. Tapi kalau orang tersebut jenis yang kedua, mu'ridun la iradatun lahu. Yang kedua, orang yang memang menyimpang, yang menolak kebenaran itu sendiri. Tidak ada keinginan bagi dia untuk mencari kebenaran. Wala yuhadditsu nafsuhu bighairi ma huwa alaih. Dan enggak pernah dia berpikir kecuali apa yang telah dia amalkan. Enggak ada yang berpikir kira-kira ada enggak dalil yang kita lakukan, ya. Ya, fa hadza la yulhiq bil awal. Dan ini tidak pantas untuk digabungkan dengan jenis manusia yang pertama. Nah, siapa yang mengetahuinya? Allah yang mengetahui. Iya. Ada orang yang dia memang berbuat kebidahan. Ada orang yang memang dia berbuat hal-hal yang menyimpang dari sunnah. Tetapi ketika datang kepadanya sunnah, ketika datang orang yang menunjukinya kepada jalan kebenaran, dia akan ikut. Tetapi tidak ada orang yang mengarahkannya kepada jalan tersebut. Iya. Nah, di YouTube kan ada. Di ini kan ada. Ya, kita berbicara, kita yang tinggal di kota. Mudah kita mendengar YouTube. Tapi ada sebagian nenek-nenek, orang sudah tua yang tinggal di pedesaan yang dalam. Jangankan YouTube, bahasa Indonesia mereka nggak paham. Gak paham bahasa Indonesia. Ya, jangankan di Aceh, mungkin di Jawa, di pedalaman, nenek-nenek itu nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Jawa. Ya, yang tentunya di Jawa itu lebih modern, lebih maju, lebih pesat perkembangannya dibanding di daerah. Kan seperti itu. Ya, sementara di lingkungannya, ya, tidak ada yang mengarahkan dia kepada sunnah. Ya, yang sudah menjadi turun-temurun dari amalan-amalan yang mereka lakukan. Jelas di sini, tetapi dalam hatinya dia menginginkan kebaikan. Maka orang-orang seperti ini, insya Allah mereka diberikan uzur oleh Allah. Tapi ada orang-orang yang memang jahil, tapi nggak mau tahu dia. Pokoknya apa yang saya amalkan itu yang paling benar. Ketika nanti datang penjelasan dari orang lain, siapapun nggak mau saya dengar. Pokoknya ini yang sudah paling betul. Maka orang seperti ini tidak bisa disebutkan seperti jenis manusia yang kedua. Jelas ya? Baik, dan ini bisa dilihat dalam kitab Thariqul Hijratain ya, miliknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga Syekhul Islam menyebutkan dalam kitab beliau ya, Al-Iqtida wa yulhiqu ad-dam ya man tabayyan lahu al-haq fatarakahu. Nah, orang yang dianggap dia tercela, siapa yang telah jelas kepadanya kebenaran, kemudian dia menolak kebenaran itu sendiri. Jelas ya, ini isyarat-isyarat yang begitu jelas, yang begitu gamblang dari ucapan para ulama kita. Ada orang-orang yang memang mereka diberikan uzur, ya, dikarenakan perbuatan-perbuatan tersebut. Jelas ya, fa innahu halikun. Ya, ini ucapan al-Imam Barbahari rahimahullah. Maka dia itu akan celaka. Apa maksudnya? Ya'ni in mata wa lam yatub min dhalik wa qad tabayyana al-khata'. Dia akan celaka ketika dia mati dalam keadaan dia tidak bertobat dari perbuatannya tersebut dan telah jelas kepadanya kesalahan dia lakukan, tapi dia tetap ngeyel dengan kesalahannya. Ya, seorang alim, orang yang dia berijtihad bersungguh-sungguh. Ya, misalnya kita nih berada di tengah hutan. Sinyal HP nggak ada. Iya. Nah, kita di sini kan boleh berijtihad. Berijtihad untuk mencari arah sholat. Kan seperti itu. Iya. Dia berijtihad sesungguh. Ini kayaknya sebelah sana Ka'bah. Jelas? Dia sholat dalam kondisi kiblat yang salah selama 5 hari. Selama 2 hari. Di hutan. Ya. Maka orang seperti sah nggak sholatnya? Sah. Karena dia tidak punya jalan untuk mencari ya ya kebenaran arah kiblat tersebut. Tapi kemudian pada hari ketiga ada orang yang mengkhabarkan, kamu sholatnya salah. Kiblatnya yang benar ke sana, bukan ke sini. Tapi dia ngeyel tetap dengan keyakinannya tersebut. Maka orang ini tercela. Bisa difahami dan dikiaskan kepada masalah-masalah yang lainnya. Nah, wa in kana al-kalamul musannif la yadullu ala dhalik. Walaupun ucapan musannif tidak menunjukkan hal yang demikian, fahadhal qaid labudda minhu. Dan qaid ini harus ada. Ya, karena tidak semua orang yang mereka menyelisih dari Al-Quran dan Sunnah itu celaka. Karena Rasulullah mengatakan idza ijtahadal hakim tadi. Kalau dia salah mendapatkan satu pahala, maka perlu dirinci apa bentuk kesalahannya. Perlu dirinci bagaimana niatnya. Ya, tidak langsung mutlak orang yang menyelisih dari Al-Quran itu menyimpang atau celaka di akhir kelak. Tapi yang celaka ketika dia mati dalam keadaan dia terbertobat dari kesalahan yang dilakukan setelah datang kepadanya penjelasan dari kebenaran itu sendiri, dia tetap ngeyel dengan keyakinannya, maka orang yang seperti itu yang celaka. Baik, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di sini, fa innal i'tiraf bil haq war ruju ilaih hasanah yamhu Allah bi as-sayyi'at وفي عدم العفو تنفير عظيم من عن التوبة وأصارت تقبيله وأغلال العظيمة على تائبين. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبدل للعبد التائب بدلا كل سيئة حسنة، على ظاهر قوله يبدل الله سيئاتهم حسنات. فإن الاعتراف بالحق، orang-orang yang sudah mengetahui kebenaran waruju ilaih, dan kemudian dia kembali kepada kebenaran yang tadinya dia terluput, maka Allah akan menghapus baginya semua kejelekan. Kapan Allah menghapus semua kejelekan? Ketika dia rujuk kepada kebenaran yang tadinya dia tidak tahu itulah kebenaran. Jelas? Wa fi adamil afu tanfir azim anit taubah. Ya wa asarat taqbilu tad wa aghlalan azima ala taibin. Ya karena orang yang dia bertobat dari kesalahan, bertobat daripada kekeliruan, ini merupakan sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat besar. Tetapi ketika dia tidak bertobat dari kesalahan yang telah ditunjukkan kepadanya, maka kebalikannya, dia akan menjadi orang yang celaka, dia akan menjadi orang yang binasa. Sebagaimana Syekhul Islam membawa hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, "Inna Allah yubaddilu li'abdi ta'ib, li'abdi at-ta'ib." Sesungguhnya Allah mengganti bagi seorang hamba yang bertobat ya dari seluruh kejelekan-kejelekan yang dilakukan dengan kebaikan. Jelas? Dan ini sebagaimana firman Allah, "Yubaddilullahu sayiatihim," dan Allah menggantikan kejelekan-kejelekan mereka ya dengan kebaikan-kebaikan. Apa syaratnya? Ketika dia bertobat. Namun kalau seandainya sampai dia mati, tidak ada yang menerangkan, tidak ada yang menjelaskan kepadanya. Ya. Dan dia termasuk daripada jenis manusia yang pertama tadi, maka insyaallah mudah-mudahan dia mendapatkan udzur. Atau jenis manusia yang kedua tadi, ghairu mutamakkin, tidak ada kemampuan untuk mengetahui kebenaran itu sendiri. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin sampai di sini atau kita lanjut? Mungkin sampai sini dulu, Ustaz. Sudah pukul 7:16. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz, atas materi hari ini. Silahkan kalau ada yang bertanya untuk mengucap, untuk menyampaikan pertanyaannya. Saya boleh boleh mulai, Ustaz. Pertanyaan kali ini kan tadi untuk apa namanya, untuk menilai salah atau tidaknya harus dilihat dari tiga hal, Ustaz, ya. Pelakunya, perbuatannya, dan siapa yang mengikuti atau pengikutnya. Nah, bagaimana penilaian kita yang dalam menilai sesuatu itu, apakah kita harus membedakan antara perbuatan dengan pelakunya, Ustaz? Maksudnya kalau pelakunya, perbuatannya itu menyimpang, apakah kita, bagaimana cara Islam nahi mungkarnya seperti apa, Ustaz? Karena itu sangat apa namanya, sangat nisbi, maksudnya sangat subjektif sekali. Bagaimana kita bisa apa? Bagaimana kita bisa menerapkan nahi mungkar untuk hal seperti ini, Ustaz? Itu cukup membingungkan bagi saya. Apakah kita lihat perbuatannya dan orangnya, atau perbuatannya dan orangnya? Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita melihat dari sisi perbuatannya. Perbuatan seorang hamba itu merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan pada seseorang tersebut. Baik. Maka ketika kita menyadari ini merupakan takdir dari takdir Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan memberikan pelajaran kepada kita untuk selalu berada di tengah-tengah. Tidak tafrid dan juga tidak ifrat. Ya. Apa maksudnya? Ketika kita berbicara dari sisi ya pembahasan kepada iradatu al-kauniyah. Ya, tidak ada satupun perbuatan di muka bumi ini baik ataukah jelek, kecuali itu semua merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada si fulan tadi, maka ini membuat kita agak mengerim sedikit. Kalau perbuatan yang dilakukan itu merupakan apa yang Allah telah takdirkan kepadanya. Ini satu hal. Ketika kita melihat dari sisi iradatu syar'iyah, ya, Allah Subhanahu wa taala ya telah menurunkan Al-Qur'an dan Sunnah dan telah menjelaskan mana jalan yang baik dan mana jalan yang jelek. Kan seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita untuk mengikuti jalan kebaikan tersebut. Allah menginginkan kepada kita petunjuk. Allah menginginkan kepada kita huda. Nah, dari sisi ini kita benci sama dia. Kenapa Anda tidak memilih sesuatu yang terbaik untuk Anda dari petunjuk? Kenapa Anda memilih kesesatan? Betul, dari satu sisi bahwasanya perbuatan Anda merupakan takdir yang Allah takdirkan kepada Anda. Tetapi dari sisi lain, Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada Anda mana jalan kebenaran. Kenapa Anda tidak memilih kebenaran? Sehingga ini memberikan kepada kita jalan di tengah-tengah. Tidak kita seperti kelompok Al-Jabariyah, yaitu sudah paksaan Allah kepada dia. Ya sudah, kita anggap saja dia itu ibadah dia kepada Allah. Oh, tidak bisa. Ya, karena ada iradah syariah yang mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepadanya untuk berbuat baik, kenapa dia memilih perbuatan yang jelek? Dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kita menilai seseorang. Tidak tafrid dan juga tidak ifrat. Jelas di sini? 6. Nah, kemudian sisi yang kedua, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, kita kembali kepada orangnya sekarang. Tadi secara perbuatan secara global. Kembali kepada orangnya. Ada orang yang memang dia adalah seorang ahlu sunnah yang berbuat kebaikan, yang dia dikenal dengan kebaikan, dikenal dengan ahlul khair, maka ya penyimpangan atau kekeliruan yang kita tidak terima, kita tidak tolak, kita tolak, nggak kita ikuti, tetapi orangnya tetap kita muliakan. Jelas? Dan sebagaimana kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Hatib Ibn Abi Balta'ah. Ya sudah maklum, sering kita ceritakan. Yang mana Hatib Ibn Abi Balta'ah membuat sebuah perbuatan yang Allah turunkan ayat di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Orang beriman, janganlah engkau menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai penolong di antara kalian. Ketika beliau mengirim surat kepada saudaranya yang ada di Mekah. Ditegur oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal. Bisa difahami ya. Tetapi ketika Umar bin Khattab akan berkata, "Ya Rasulullah, apakah ku pengal laki-laki munafik ini ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Jangan. Sesungguhnya dia orang yang ikut perang Badar, tidak engkau mendengar bahwasanya Allah telah mengatakan, lakukanlah oleh engkau apapun karena sesungguhnya engkau telah diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala." Tidak mengurangi kedudukan Hatib bin Abi Balta'ah, namun ya perbuatan beliau tetap adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang keliru yang tidak boleh diikuti. Baik. Nah, jenis yang kedua, orang yang memang asalnya adalah kebid'ahan. Yang asalnya adalah memang yang dia tidak mencintai kecuali kejelekan. Sebagaimana kisah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Dzul Khuwaisirah. Yang mana Dzul Khuwaisirah berbuat kekeliruan dan berbuat kesalahan. Tetapi subhanallah, ya sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jauh berbeda dengan kisah apa yang beliau sikapi dengan Hatib bin Abi Balta'ah. Dan kedua-duanya perbuatan yang sangat berbahaya. Tapi Allah menurunkan ayat dari Al-Quran. Tapi kepada Dzul Khuwaisirah Rasulullah mengatakan apa? Akan keluar dari laki-laki ini yang salat kalian kalah dengan salatnya mereka. Tapi mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluar dan panah dari musuhnya. Sehingga dari apa yang saya jelaskan tadi, kita ya, melihat dari sisi orang yang berbuat salah. Apakah dia dari kalangan al-sunnah ataukah dia bukan dari kalangan al-sunnah. Kalau seandainya dia dari kalangan al-sunnah, kesalahan tetap ditolak, tidak bisa diterima, adapun orangnya kita muliakan. Nah begitu juga ketika kita melihat dari sisi kedua perbuatannya. Ya, orang tersebut ketika dia adalah dari kalangan al-bidah, dari kalangan al-ahwa, maka tentunya kalau dia seandainya dia seorang muslim, maka tentunya kita tidak berlepas diri kepadanya sebagaimana kita berlepas diri secara totalitas dari orang-orang kafir. Dan begitu juga orang kafir itu sendiri, kita berlepas diri dari agama mereka. Kita tidak ada sangkut paut dengan agama mereka dan tidak boleh bertoleransi dalam agama mereka. Tetapi ada hal-hal yang bentuknya sifatnya sosial dan sifatnya keduniawian, kita dibenarkan dalam agama kita. Karena apa? Kita melihat tadi, iradah kauniyah, iradah syariah. Secara iradah kauniyah, Allah yang menginginkan dia itu kafir. Allah yang menciptakan dia dalam keadaan kafir. Tetapi, ya dari sisi lain, kita juga benci sama dia, kenapa dia memiliki kafirah? Setelah Allah menjelaskan kepadanya, petunjuk. Wallahu'alam. Bismillah. Ustaz, pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau penuntut ilmu seperti kami beristihad sesuai kadar ilmunya dan ternyata salah, apakah kesalahan tersebut harus ditaubati ataukah kita masih mendapat pahala akan usaha istihad kita tersebut? Masya Allah, ya adapun kita sebagai seorang penuntut ilmu, kita tidak sampai kepada derajat-derajat tingkatan mujtahid. Ya. Nah, istihadnya kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli apabila engkau tidak mengetahuinya. Bukan setiap ada masalah kita istihadnya masing-masing. Tidak bisa. Karena kita tidak sampai martabatul istihad. Namun ada kondisi-kondisi seperti yang saya sebutkan tadi. Di tengah hutan kita tidak ada sinyal, tidak tahu bertanya sama siapa. Tidak ada jalan bagi kita kecuali kita harus segera beribadah. Jelas di sini? Atau misalnya kita sedang sholat ini. Ketika kita sedang sholat, kita tidak duduk di tasyahud yang awal. Kita langsung berdiri. Ini apa yang mau saya lakukan? Saya duduk langsung atau gimana ini? Kan nggak mungkin berbicara dalam sholat kalimat dulu, telepon ustaz dulu ya. Ustaz, gimana nih? Saya nggak duduk tasyahud awal dalam sholat saya. Maka semaksimal mungkin kita beristihad. Jelas ya? Nah, kalau seandainya nanti selesai sholat, ya kita tanya kepada orang yang berilmu. Apa kondisi dan keadaan saya ketika saya melakukan hal yang seperti ini. Saya sudah beristihad tadi di dalam sholat saya. Jelas ya? Tapi kalau dalam kondisi dalam masalah tertentu ini, ada jalan bagi kita untuk bertanya. Ada waktu untuk kita menelpon. Ada jalan bagi kita untuk meminta fatwa dari orang yang lebih alim. Dalam sebuah permasalahan, kemudian ya sudah saya beristihad sendiri lah. Ngapain telpon-telpon ustaz, gak perlu. Wah ini gak bisa. Ini kita sudah berbicara sesuatu atau melakukan perbuatan sesuatu tanpa dibaringi dengan ilmu. Karena kita belum sampai dalam tingkatan apa? Al-Mujtahid. Jelas ya? Wallahualam. Pertanyaan terakhir tuh hari ini. Apakah batasan dalam suatu amalan sehingga dianggap sebagai sebuah kebid'ahan? Misalnya sunnah dalam sholat witir, bacaan yang disunahkan dalam surat Al-A'la, Al-Kafiru dan Al-Ikhlas, karena gak hafal, jadi kita baca ayat lain. Apakah ini bid'ah, Ustaz? InsyaAllah. Tapi kita fokus kepada soal yang ditanya. Ya, telah datang hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bacaan-bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Rasulullah membaca ini, Rasulullah membaca ini, Rasulullah membaca ini. Apakah itu menunjukkan harus itu yang dibaca? Ketika dia tidak membaca selain daripada ayat yang dibaca oleh Nabi, apakah itu kebidaan? Tidak. Tidak semua perkara yang menyelisih dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai bidah. Tetapi kita katakan yang afdol membaca apa yang dibaca oleh Rasulullah. Adapun membaca selain yang dibaca oleh Nabi, kita juga punya dalil. Dalilnya apa? Iqra ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah dari engkau dari Al-Quran itu sendiri. Baik, di antara dalil juga yang menunjukkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat yang panjang sekali. Otomatis bacaannya panjang kan seperti itu. Baik. Tapi ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala menyolati manusia dengan salat yang panjang, ditegur oleh Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasannya bacaan dalam salat itu adalah memiliki kebebasan seorang membaca apa saja. Ya, tetapi kalau seandainya dia membaca dengan apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah sebuah kebaikan. Misalnya di subuh Jumat, dia membaca Alif Lam Mim sajadah. Ya, dan seterusnya dari ayat yang dibaca oleh Nabi. Nah, kalau dia membaca selain daripada surat tersebut, apakah dia itu dianggap bidah? Tentunya tidak dianggap sebagai perbuatan bidah, tetapi itulah amalan yang afdol. Nah, jadi tentunya ada hal-hal yang terkadang kita sebagai seorang penuntut ilmu, ya kembali kepada kaidah fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, kita juga sebagai penuntut ilmu, yaitu yang saya kebetulan saya tahu, ketika kita tidak tahu, kita tanya lagi kepada alim dari ulama kita atau orang-orang yang memiliki ilmu dalam sebuah permasalahan. Jadi jangan kemudian kita beristihad sendiri, pokoknya apa yang tidak dibuat oleh Nabi semuanya jadi bid'ah. Ya, dengan kasus apa yang saya sebutkan tadi. Wallahualam. Baik, jazakallahu khairan atas materinya hari ini. Insyaallah kita bertemu lagi di hari Jumat. Jumat ini masih bertemu, Ustaz? Ya, insyaallah. Okay, baik, insya Allah. Ya, mulai minggu depan kita akan berubah jadwal menjadi Selasa dan Kamis, insya Allah. Baik, kita tutup pertemuan kali ini, Ustaz. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.